بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada ayat ke-30 dan selanjutnya dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Baqarah ayat ke-30 sampai ke-32. Berkata Syekh Abdurrahman, nah kita artikan dulu per ayat. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berfirman Rabbuka, Tuhanmu. Al-mukhatab di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad berfirman sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para malaikat, lil malaikati, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah, seorang khalifah. Qalu, para malaikat menyatakan kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan merusak di bumi? Wa yasfiku dima'a, yasfiku menumpahkan ad-dima', darah. Ad-dima' itu jamak dari ad-dam. Wa nahnu, dan kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memuji engkau. Wa nuqaddisu laka, dan kami mensucikan engkau. Qala, maka Allah menyatakan, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Allama mengajari Adam al-asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Summa aradahum, kemudian Allah hadapkan kepada hum, yaitu para malaikat. Hum yaitu asma, Allah hadapkan pertanyaan kepada para malaikat, alal malaikati, faqala ambiuni, maka Allah menyatakan beri kabar kepadaku oleh kalian, biasma'i ha'ulai, dengan nama-nama ha'ula, nama-nama berbagai makhluk Allah itu, in kuntum shadiqin, bila memang kalian itu adalah pihak yang benar. Qalu subhanaka, mereka para malaikat menyatakan, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajari kami, innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha tahu dan maha mempunyai hikmah. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan di halaman 70, kembali lagi, hadza syuru'un, ini adalah penjelasan uraian ibtida'i khalqi Adam alaihi salam abil bashar, tentang permulaan, ibtida' permulaan khalqi Adam, penciptaan Adam alaihi salam abil bashar, ayah dari segenap manusia. Al-Bashar, manusia. Wa fadlihi, dan ini juga penjelasan tentang, di samping permulaan penciptaan Adam, juga fadlihi, keutamaan Adam. Wa anna Allah ta'ala, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi, hina arada khalqahu, ketika menginginkan untuk menciptakan Adam, akhbaral malaikata bidzalika, Allah memberitahukan kepada para malaikat dengan itu, dengan rencana itu. Allah bukanlah minta pendapat, bukan bermusyawarah kepada para malaikatnya, tetapi Allah memberitakan ketentuan yang sudah ada. Inni ja'ilun fil ardi. Jadi memberitakan ketentuannya akan menjadikan, wa anallah mustakhlifuhu fil ardi, akan menjadikan Adam, dan Allah mustakhlifuhu, akan menjadikan dia sebagai khalifah, fil ardi, di muka bumi. Al khalifah di sini mempunyai dua makna. Makna pertama Al-Khalifah itu sebagai penguasa pengatur alam ini, apa bumi ini. Diberikan oleh Allah dia kekuatan untuk mengatur bumi ini dan memimpin pengaturan bumi ini. Ini makna pertama Al-Khalifah. Makna kedua Al-Khalifah yaitu yakhlufu ba'dahu min ba'd. Artinya khalifah itu makhluk yang terus menerus tidak akan punah, terus lahir generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, turun temurun melahirkan generasi pelanjut sehingga tidak akan punah sampai hari kiamat. Jenis manusia ini itu juga makna khalifah. Kedua-dua makna ini terpakai di dalam pengertian yang ada di ayat ini. Kemudian faqalatil malaikatu alaihimus salam, ketika Allah memberitahukan ketentuannya tersebut, para malaikat alaihimus salam menyatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya? Membuat kerusakan dengan apa? Bil ma'asi, dengan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan, dengan berbagai kedurhakaan-kedurhakaan, syirik dan bid'ah termasuk ma'asi dalam pengertian ini, kedurhakaan-kedurhakaan. Wayasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah. Yasfikud dima', menumpahkan darah ini termasuk apa? Termasuk kemaksiatan ya. Nah, termasuk kedurhakaan. Maka kata Syekh, wa hadza takhsisun ba'da ta'limin. Ini takhsis, penyebutan secara khusus, ba'da ta'lim, setelah penyebutan secara umum. Yufsidu fiha ini umum, meliputi tindakan menumpahkan darah, meliputi tindakan apa, berbagai kedurhakaan yang lainnya. Kemudian disebutkan secara khusus wayasfikud dima, ini takhsis ba'da ta'mim. Libayani syiddati mafsadatil qatli, kenapa disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum? Kenapa yang dipilih dalam penyebutan secara khusus itu ialah wayasfikud dima, menumpahkan darah? Kok enggak disebutkan perkara-perkara lain? Nah, kata Syekh, libayani syiddati mafsadatil qatli, untuk menerangkan syiddati, betapa kerasnya mafsadatil qatli, kerusakan yang ditimbulkan oleh pembunuhan itu. Nah, diterangkan oleh para mufassirin, terutama Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, mengapa para malaikat, mengapa Allah mengumumkan kepada para malaikat ketentuannya akan menjadikan khalifah di muka bumi, Dan mengapa para malaikat menyatakan kepada Allah demikian, ya Aba Jibril? Mengapa? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, dibawakan riwayat-riwayat bahwa Allah mulai melihat di hati Harith. Al-Harith ini salah satu malaikat paling utama bernama Al-Harith atau Azazil nama lainnya. Al-Harith atau Azazil ini panglima para malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin malaikat di langit bumi dan untuk menjadi pengatur dan juru kunci surga. Jabatan yang menumpuk pada dia yang diberikan oleh Allah. Panglima para malaikat. Kemudian pimpinan para malaikat di langit bumi. Kemudian pengatur surga yang mengatur segala kehidupan di surga. Jabatan ini menimbulkan ujub pada dia. Rasa ujub, merasa diri besar. Lebih-lebih lagi dia ketika ditunjuk sebagai panglima para malaikat untuk menjadi pasukan Allah, tentara Allah dari para malaikat guna memadamkan huru-hara di muka bumi ketika terjadi pertempuran antar para jin, sehingga para jin itu menumpahkan darah sesama mereka di muka bumi, saling membunuh. Maka Allah mengutus Azazil atau Al-Harith ini untuk memimpin sekelompok para malaikat yang khusus, pasukan khusus, tentara khusus dari Allah. Dan segera mereka ditaklukkan para jin itu, sehingga para jin itu akhirnya diletakkan di gunung-gunung dan di pulau-pulau yang terpencil sebagai tempat pembuangan atas kedurhakaan mereka. Dan padamlah kerusuhan di muka bumi. Setelah keberhasilan itu, Azazil atau Al-Harith ini merasa hebat dirinya. Allah mengetahui isi hati hambanya ini tadi. Maka Allah menghendaki untuk menampilkan di permukaan apa yang ada di isi hati Azazil atau Al-Harith tersebut. Ditampilkanlah dengan cara Allah mengumumkan ketentuannya akan menunjuk seorang khalifah dan menunjuk makhluknya yang baru bernama Al-Insan yang ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka anak buah Azazil ini yang kemudian menyatakan kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a?" ketika Allah mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah engkau akan menjadikan badannya orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sebab mereka baru saja bertugas untuk memadamkan huru-hara yang ada di bumi yang telah dibikin oleh jin ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Allah tidak memberitahukan kepada mereka apa yang dimaukan olehnya dengan menyatakan ketentuannya itu, sehingga Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Dengan pernyataan Allah, pengumuman Allah itu, muncullah kemarahan Azazil dan Al-Harith ini. Kok iya insan, al-insan yang akan ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, bukannya kami? Nah, begitu Allah memang menghendaki untuk memunculkan apa yang ada di hati dia ini. Kemudian Allah setelah menciptakan Adam itu dan meniupkan ruh padanya, Allah perintahkan para malaikat itu sujud pada Adam. Azazil dan Al-Harith ini, oh tidak bisa, maka saya disuruh sujud sama makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat. Maka yaitu Azazil atau Al-Harith ini dinamakan Iblis. Hadza huwa yang diceritakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang mengapa Allah mengumumkan ketentuannya, rencananya, dan merupakan ketentuannya akan menciptakan al-insan sebagai khalifah di muka bumi. Dan mengapa para malaikat menyatakan, apakah engkau akan jadikan di muka bumi makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wahada, kata beliau, kata Syekh, wahada bihasbi dhannihim, yang demikian ini sesuai dengan sangkaan mereka para malaikat itu. Annal maj'ula fil ardi, bahwa yang akan dijadikan di muka bumi itu, sayahdutsu minhu dzalika, akan terjadi dari makhluk ini kejadian tersebut. Alhamdulillah. Yaitu akan membuat kerusakan di muka bumi dengan kedurhakaan. Ya. Naam. Fanazahu al-bari anzali. Fanazahu, maka mereka mensucikan al-bari Allah al-bari, yani al-bari maknanya pencipta, anzali dari segala kedurhakaan atau segala sangkaan para malaikat itu tentang Allah akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Wa'adzamuhu, dan mereka mengagungkan Allah. Mereka mensucikan Allah dari sangkaan bahwa Allah akan menciptakan makhluk perusak di muka bumi. Maha suci Allah dari tujuan yang demikian. Maha suci Allah dari tujuan untuk menciptakan makhluk perusak. Allah tidaklah menciptakan kecuali untuk kebaikan yang dikehendakinya. Wa'abbamuhu, dan mereka para malaikat itu mengagungkan Allah. Wa'akbaru, dan mereka memberitakan annahum qa'imuna bi'ibadatillahi, bahwa mereka itu terus-menerus menunaikan ibadah kepada Allah. Ala wajhi khalin minal mafsadah, peribadatan dalam bentuk yang bersih, khalin bersih minal mafsadah dari kerusakan. Faqalu wa nahnu nusabbihu bihamdika, maka mereka menyatakan dan kami bertasbih dengan menyanjung engkau. Ainunazzihuka tanzihal la'iqa bihamdika wa jalalik, yani nusabbihu bihamdika artinya nunazzihuka, kami mensucikan engkau ya Allah, at-tanzihal la'iq, dengan pensucian yang sesuai, al-la'iq yang sesuai, bihamdika wa jalalik, sesuai dengan kemuliaanmu dan keagunganmu. Wa nuqaddisulak, nuqaddisulak yahtamilu anna ma'naha, kata beliau, mungkin maknanya bisa yahtamil, itu mempunyai kemungkinan bahwasanya maknanya ialah wa nuqaddisuka, dan kami mengagungkan engkau, mensucikan engkau. Fatakunul lam laka, itu sehingga jadilah lam dalam laka, nuqaddisu laka, karena maknanya nuqaddisuka, maka lam yang ada di situ mufidah, memberi pengertian litakhsisi wal ikhlasi, memberi pengertian untuk takhsis, pengkhususan, dan untuk al-ikhlas, makna ikhlas, bahwa pensucian itu hanya bagimu ya Allah. Nah, ini makna pertama. Wa yahtamilu an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana, dan kami membersihkan bagimu ya Allah anfusana, anfusana diri-diri kami, kami bersihkan untukmu ya Allah. Nuqaddisu lak, makna kedua ini apa? Kami kami bersihkan diri-diri kami untuk engkau. Nuqaddisu laka anfusana, ai nutahhiruha bil akhlaqil jamilati, yakni kami bersihkan diri-diri kami dengan akhlak, perangai, tingkah laku al-jamilah yang bagus. Kama habbatillah, perangai akhlak yang bagus itu seperti cinta kepada Allah. Wa khasyiatihi, dan takut kepada Allah. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Wa nutahhiruha, dan kami sucikan diri-diri kami minal akhlaqir radilati, dari akhlak perangai. Al akhlaq jamak dari al khulq. Ar-radilah, yang rendah, yang hina. Ini makna kedua nukat di surat. Para malaikat memberitakan kepada Allah bukanlah untuk mendurhakai Allah, sehingga para malaikat ketika menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kemudian para malaikat menyatakan apa, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, kami menyatakan ini bukanlah untuk kedurhakaan kepada engkau ya Allah, karena kami bertasbih kepadamu dan melakukan pensucian kepadamu atau bagimu. Kalau makna pertama tadi, kami melakukan pensucian kepadamu, yaitu mensucikan Allah. Kalau makna kedua tadi, kami mensucikan bagimu, kami mensucikan diri kami untukmu. Nah, kemudian qala Allahu lil malaikati, maka Allah menyatakan kepada para malaikat, inni a'lamu min hadhihi al-khalifati ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu tentang khalifah ini yang akan aku ciptakan ini, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Li'anna kalamakum bihasbi ma dhanantum, karena omongan kalian sesuai dengan apa yang kalian sangka. Kalian menyatakan begitu, yaitu menyatakan apa? Ataj'alu mayufsidu fiha wa yasfiku dima, kalian menyatakan seperti itu adalah berdasarkan dugaan kalian. Ya. Wa ana 'alimun bidh-dhawahiri was-sarairi. Wa ana 'alimun bidh-dhawahiri was-sarairi. Sedangkan aku, kata Allah, alimun, mengerti segala yang zahir dan segala yang sarair, segala yang tersembunyi. Allah memberitahukan bahwa Allah tahu apa yang zahir dan apa yang tersembunyi, sedangkan kalian hanya menyangka dan menduga. Wa a'lamu anna al-khairal hasila, dan aku lebih tahu bahwasanya al-khairal hasil, bahwa kebaikan yang akan terjadi bi khalqi hadzal khalifah, dengan diciptakannya khalifah ini, kebaikan yang akan terjadi adhafun adhafu ma fi dhimni zalika minasyarri, ya, berlipat-lipat ganda, adhafu adhaf, kebaikan yang akan terjadi dari khalifah ini berlipat-lipat ganda daripada walaupun ma fi dhimni dalik, walaupun di juga mengandungi pula minasyari, dari kejelekan, tetapi kebaikannya lebih banyak berlipat-lipat ganda. Ya. Ini yang tidak diketahui oleh para malaikat. Para malaikat menduga hanya apa yang baru saja terjadi berdasarkan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu apa yang dilakukan oleh para jin yang melakukan pertumpahan darah, yang melakukan perang bunuh-membunuh sesama mereka. Para malaikat itu tidak mengerti bahwa manusia ini yang akan diciptakan ini mempunyai kemaslahatan, kebaikan yang berlipat ganda dari apa yang diduga. Dalam apa yang diduga dalam bentuk pertumpahan darah itu. Falau lam yakun fidzalika. Seandainya tidak terjadi pada penciptaan khalifah itu illa kecuali annallaha ta'ala arada, bahwasanya Allah yang Maha Tinggi menghendaki ayyajtabiya minhumul anbiya'a was-siddiqina wasyuhada'a was-salihin, bahwasanya Allah menghendaki untuk yajtabiya memilih dari mereka itu, dari manusia itu Allah akan memilih 4 golongan manusia terbaik, yaitu al-anbiya, para nabi-nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, was-salihin, dan orang-orang saleh. Wala tubhiru ayatahu lil khalqi. Niscaya seandainya Allah tidak kehendaki kecuali memilih 4 golongan manusia ini, niscaya akan tampak ayat Allah kepada makhluknya. Ya. Wa yahsulu min al-ubudiyyati allati lam takun tahsulu biduni khalqin hadzal khalifatu. Apalagi di samping Allah akan memunculkan dari anak cucu Adam ini 4 golongan manusia tersebut, al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin, Allah akan menentukan akan terjadi minal ubudiyat berbagai bentuk ibadah allati lam takun tahsuru biduni khalqi hadzal khalifah, yang tidak mungkin akan terjadi tanpa penciptaan khalifah ini, yaitu apa? Kal jihadi, jihad ini tidak ada pada selain khalifah ini, pada selain manusia. Nah, kal jihad tidak ada pada para malaikat. Nah. Seandainya bumi ini hanya dihuni oleh para malaikat, tidak ada jihad. Padahal Allah menginginkan adanya amalan yang paling utama ini, yaitu jihad. Ya. Kemudian apa? Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Wala yudhiru, dan sungguh akan tampak maka mina fi gharaizil mukallafina, apa yang tersembunyi, apa yang terkandung fi gharaizil mukallafin, pada gharizah, tabiat asal. Gharizah itu tabiat asal, fitrah, pada mukallafin, pada makhluk-makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat Allah ini. Minal khairi wasyarri bil imtihan, dari kebaikan dan kejelekan dengan melalui al-imtihan, ujian-ujian. Selain al-jihad, keutamaan amalan utama yang muncul, amalan ibadah yang muncul dengan Allah menghendaki menciptakan khalifah ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini enggak ada pada makhluk lain, tidak ada pada para malaikat. Kalau seandainya bumi ini hanya dihuni oleh para malaikat, maka tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Semuanya dalam keadaan taat, semuanya dalam keadaan bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, bersujud, rukuk, semuanya. Maka tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sebagaimana tidak ada juga jihad fi sabilillah. Begitu Allah menghendaki untuk munculnya amalan-amalan ibadah dari makhluknya ini, amalan-amalan ibadah yang tidak ada pada makhluk lainnya. Kalau rukuk, sujud, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya ini ada, sudah ada pada para malaikat, ya. Ibadah-ibadah ini ada pada para malaikat, tetapi apa yang Allah kehendaki di samping rukuk, sujud, tasbih, takbir, tahmid dan selanjutnya ini, Allah menghendaki untuk munculnya amalan ibadah yang lainnya lagi, yang lebih utama lagi, yaitu al-jihad fi sabilillah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan dengan Allah menciptakan makhluk ini, maka akhirnya akan terlihat kebaikan dan kejelekan itu melalui imtihan, melalui ujian demi ujian. Ada yang gagal sehingga dia termasuk ahlus syarr, ada yang berhasil sehingga dia termasuk ahlul khair. Begitu. Walayatabayyana aduhum man min walihi, dan akan tampak, yatabayyan, akan tampak aduhu, siapa musuh Allah, min walihi, berpisah, dari musuh Allah, berpisah dari wali Allah, kekasih Allah. Siapa yang menjadi kekasih Allah, siapa yang menjadi musuh Allah. Wa hizbihi min wa hizbihi min man harabahu, dan akan tampak pula wahizbuhu, akan tampak pula siapa golongannya Allah terpisah dari pihak yang memerangi Allah. Walayudhiru ma kamina fi nafsi iblisa, dan juga dengan Allah menciptakan khalifah ini, sungguh akan yudhir, akan tampak makamina, apa yang tersembunyi fi nafsi iblis, pada diri iblis, yaitu apa? Minasyar, dari kejelekan. Alladhi intawa alaih, yang tersembunyi padanya. Wattasafabi, dan iblis memang bersifat dengannya, yaitu apa? Kesombongan. Kibir yang ada pada iblis itu Allah munculkan. Nah, sebagaimana yang diceritakan tadi. Sehingga sejak itu dia dinamakan iblis. Iblis artinya makhluk yang atau pihak yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ablasah yublisu, dari kata ablasah yublisu artinya ab'ada yub'idu. Sama juga dengan syaitan, dari kata syatana yastunu artinya ba'uda yub'udu. Nah, maknanya dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Nah, Allah menghendaki untuk memunculkan apa yang tersembunyi pada diri iblis dan apa, dan sifat jeleknya pada diri dia, yaitu kibir, kesombongan itu tadi. Fahadihi hukm hikamun azimatun, dan ini adalah hikam, hikmah-hikmah yang azimah, yang agung. Yakti ba'duha fi dalik, yang akan mencukupi sebagiannya. Alhamdulillah. Fi dalik, di dalam penciptaan, dalam ketentuan Allah mengapa akan menjadikan khalifah di muka bumi. Summa, kemudian lamma kana qaulul malaikati alaihim assalam, ketika omongan para malaikat alaihim assalam fihi, tentangnya isyaratan ila fadlihim alal khalifah, yang omongan malaikat itu mengisyaratkan tentang keutamaan mereka para malaikat itu atas khalifah tersebut. Alladhi yaj'aluhu Allahu fil ardi, yang Allah jadikan para yang Allah jadikan khalifah itu di bumi, mengisyaratkan pernyataan malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mengisyaratkan bahwa para malaikat itu merasa lebih keutamaannya daripada khalifah yang Allah siapkan untuk diciptakan di muka bumi. Aradallahu ta'ala, Allah menghendaki ayyubayyina lahum, untuk menerangkan kepada mereka, min fadli Adam, tentang keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlahu, yang mereka para malaikat itu tidak mengerti tentang keutamaan Adam. Maka Allah ingin menerangkan, membuktikan kepada para malaikat itu tentang keutamaan Adam. Wa kamala hikmatillahi wa ilmi, dan Allah hendak membuktikan kepada para malaikat itu tentang kesempurnaan hikmah Allah dan ilmu Allah. Faqal wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajari Adam nama-nama semuanya. Ay asma'al asya'a, yaitu nama-nama segala sesuatu. Wa ma huwa musamma laha, dan apa yang diberi nama dengan nama-nama itu. Fa'allamahul isma wal musamma, maka Allah namakan ajari Adam dengan nama wal musamma, dan makhluk yang diberi nama dengan nama itu. Ayat al-alfadha wal ma'ani. Allah ajari Adam lafaz-lafaz wal ma'ani dan makna daripada lafaz-lafaz itu. Nah, ini kelebihan Adam dan anak cucunya nanti. Kalau hanya nama, kalau hanya lafaz bisa ditiru. Burung beo bisa meniru lafaz-lafaz manusia. Berapa paling burung beo yang paling bagus itu hanya 25 lafaz yang bisa dia tiru. Itu paling cerdas. Kalau diajari lebih dari 25 lafaz yang sebelumnya hilang, ganti dengan lafaz yang baru. Begitu batasnya, ada yang bisa 15 kata, ada yang bisa 10 kata. Jadi lebih dari kemampuan itu hilang lafaz yang sebelumnya dari memori dia. Tetapi dia hanya menyebut nama atau lafaz. Dia tidak mengerti al-musamma, pengertian daripada lafaz itu. Nah, di sini kelebihannya Adam dan anak cucunya. Allah ajari Adam dan anak cucunya dengan al-isma wal-musamma, nama, lafaz, dan musamma, makna daripada lafaz tersebut. Hatta al-musaggaru minal asma'i wal mukabbaru, sampai juga nama-nama musaggar yang kecil daripada nama-nama, wal mukabbar dan yang paling besar, kal qat'ati wal qafi'ati, al musaggar al qafi'ah contohnya. Nama kecil wal mukabbar, nama besar, al-qas'ah. Al-qas'ah talam, al-qasi'ah talam kecil. Seperti anak kunais. Seperti Amir Umair. Tafsir nama. Diajari lafaz-lafaz yang serinci itu. Summa arabahum ay arabal musammayat. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat itu al-musammayat, benda-benda yang mempunyai nama itu. Hum di situ al-musammayat, benda-benda yang mempunyai nama tersebut, makhluk-makhluk yang mempunyai nama. Alal malaika, ditampakkan kepada para malaikat, imtihanan lahum, sebagai ujian bagi para malaikat itu, hal ya'rifunaha amla, apakah mereka mengerti nama-nama bagi makhluk-makhluk tersebut amla atau tidak mengerti. Faqala, maka Allah katakan, ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Sadiqin fi mada? Fi qawlikum wa dhannikum annakum afdalu min hadihil khalifah. Beri kabar kepadaku, beritahu aku tentang nama-nama benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu wahai para malaikat memang benar dalam omongan kalian dan sangkaan kalian, bahwa kalian menyangka kalian itu lebih afdol, lebih utama daripada khalifah yang akan aku ciptakan ini, yang aku telah ciptakan ini. Qalu subhanaka, Mereka para malaikat menyatakan, Subhanaka aynunazzihuka, kami sucikan engkau, ha? Minal i'tirabi minna alaika, dari al-i'tirab minna alaik, apa yang kami kemukakan dari kami kepada engkau, dari pembangkangan kami kepada engkau, wa mukhalafati amrik, dan menyelisihi perintahmu. Begitu. La ilma lana biwajhin minal wujuh, tidak ada ilmu bagi kami dengan satu sisi pun dari berbagai sisi, illa ma'allamtana iyahu, kecuali yang engkau ajari kami tentangnya, fadlam minka wujudan, yang engkau ajari kami sebagai keutamaan dari engkau, wujudan, dan kemurahan engkau. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau al-alim, maha tahu, al-hakim, maha mempunyai hikmah. Al-alimul ladhi ahata ilman bikulli syai. Al-alim itu apa pengertiannya? Al-alim itu pengertiannya alladhi ahata ilman bikulli syai, yaitu yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Fala yaghibu anhu, sehingga tidak akan tersembunyi baginya. Wala ya'zubu mithqala dzarratin fis samawati wal ardh, dan tidak akan ya'zubu, tidak akan terpisah sendiri, tidak akan terpisah dari ilmu Allah, seperti darah. Darah itu apa? Debu. Sebiji debu. Hah? Biji yang paling kecil. Yang paling kecil ya debu, kalau pandangan mata manusia. Kalau pandangan ilmu pengetahuan paling kecil apa? Neutron, atau mungkin ada lagi lebih daripada itu. Hah? Dulu yang paling kecil katanya molekul. Hah? Kemudian lebih ditemukan yang lebih kecil lagi, neutron, kemudian atom, dan selanjutnya kesatuan terkecil. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Kesatuan benda yang terkecil, tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah. Itu al-alim, baik yang di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalika wala akbara, bahkan tidak pula ada yang lebih kecil dari zarrah itu pun. Tidak ada yang lebih kecil, apa, tidak ada yang lebih kecil kecuali mesti ilmu Allah mencakupnya, meliputinya, dan tidak ada pula yang lebih besar daripadanya kecuali mesti ilmu Allah mencapainya. Allah juga adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu pengertiannya man lahul hikmah at-tammatu, yaitu zat yang mempunyai hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluqun, yang tidak mungkin satu makhluk pun bisa keluar, terlepas dari hikmah Allah. Wala yasuddu anha ma'murun, dan tidak akan yasuddu, terpisah, anha, dari hikmah Allah itu ma'murun, sesuatu yang diperintah. Ha? fama khalaqa syai'an illa li hikmatin. Maka Allah tidak menciptakan sesuatu pun kecuali untuk hikmah tertentu. Wa la amara bi syai'in illa li hikmatin. Dan Allah tidak memerintahkan satu perintah pun kecuali untuk hikmah tertentu. Wal hikmah, sedangkan hikmah itu sendiri pengertiannya ialah wad'u syai'i fi mawdi'ihi la'iqi bihi. Itu pengertian hikmah. Wad'u syai'i, diletakkannya sesuatu fi mawdi'ih, di tempatnya al-la'iq bihi, yang mencocokinya. Ya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah terlepas dari hikmah. Hah? Posisinya keliru atau bentuknya keliru, enggak ada. Pasti laik, pasti tepat sesuai dengan keadaannya. Fa'akaru, maka para malaikat itu mengakui, wa'tarafu, dan mereka mengakui bi'ilmillahi, mereka membenarkan dan mengakui ilmu Allah, wa hikmatih, dan mengakui pula hikmah Allah, wa qusurihim an ma'rifati adna syai', dan juga di sini para malaikat mengakui pula betapa kusur, betapa kekurangan mereka an ma'rifati adna syai', untuk mengerti sesuatu yang paling rendah. Ya, akhirnya mengetahui ketidaktahuan mereka. Wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim, dan mereka mengakui keutamaan Allah atas mereka, wa ta'limihi iyyahum, dan mereka mengakui bahwa Allah telah mengajari mereka, para malaikat itu, ma la ya'lamun, apa-apa yang mereka sebelumnya tidak tahu. Begitu apa cara Allah untuk mendidik para malaikatnya, memisahkan mereka dari iblis, ya, dengan Allah tunjukkan kepada mereka betapa mereka itu telah diberi segala-galanya oleh Allah, dan betapa mereka itu sesungguhnya tidaklah berhak untuk merasa lebih dari yang lainnya. Hah? Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.